Ojo salah tampo, ojo salah terimo, gampang percaya omongan wong liya. Sing ono niatan isong golek ganti, mergo mriko hang iso